Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala fata illa billah amma ba'du. Jamaah musallah Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita meneruskan. Cuman mungkin sedikit saya sampaikan bahwa tadi sudah diperkenalkan kurikulum vitae-nya, dan saya sedikit akan memperkenalkan Mas Andi Oktavian. Tapi ini begitu, kalau kita mau bacakan hasil yang telah diraih oleh Mas Andi Oktavian mungkin tidak cukup waktu 30 menit. Cuman masih belum lengkap sedikit bahwa beliau Mas Andi juga selain pernah menjadi juara Olimpiade Internasional, bukan nasional, bukan tingkatnya Asia, internasional fisika, mendapatkan medali emas, dan beliau juga merupakan salah satu putra bangsa yang mendapatkan penghargaan Best Student Award, yakni pelajar terbaik yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2006. Kemudian mendapatkan juga beasiswa award dari pemerintah Republik Indonesia, dan masih banyak. Jadi Mas Andi ini asli putra Madura, Sampang, TK, SD, SMP, SMA-nya di Sampang, Madura. Kemudian setelah selesai dari SMA di Madura, karena prestasi yang dimiliki semua universitas, bukan hanya di Indonesia, di dunia, meminta untuk beliau masuk ke kampusnya. Tapi beliau memilih di Universitas Negeri, yakni Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian setelah selesai di Universitas Indonesia, dengan terbaik juga, di sini terbaik di bagian fisika, terbaik di fisika UI. Setelah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan, seluruh kampus juga meminta untuk melanjutkan di kampusnya, tapi beliau memilih di Maryland, Amerika Serikat. Dan setelah melanjutkan di Maryland, hampir saja beliau menyelesaikan studinya S3 doktor termuda, hampir, karena beliau lebih memilih belajar agama daripada belajar fisika, sehingga beliau memutuskan untuk berhenti di Maryland dan akhirnya kembali ke Indonesia, ketemu saya di Jogja, balik ke Jogja. Kemudian karena banyak dorongan dari para asatid sekalian untuk beliau tetap melanjutkan doktornya, S3-nya di bidang fisika, beliau sebenarnya pengennya maunya tetap masuk di Universitas Islam Madinah seperti yang dilakukan oleh Al-Ustaz Amir Asoronji. Tapi dorongan desakan dari beberapa ustaz-ustaz untuk tetap menjalankan atau menyelesaikan di program S3-nya di Amerika, di fisika, bidang fisika, alhamdulillah beliau kemarin tes dan diterima di Universitas Birmingham, Inggris. Dan insya Allah bulan September nanti beliau akan berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya tentang masalah fisika di Inggris. Kita doakan semoga apa yang Mas Andi kerjakan atau kuliah di studi di Inggris, mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, kita lanjutkan kajian ilmiah yang disampaikan oleh Mas Andi Oktavian Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maka mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas bagaimana keutamaan ketika kita menimba ilmu agama, yaitu kita dapat memperbagus amalan ibadah kita dan juga mendapatkan pahala dari jalur-jalur yang biasanya orang kebanyakan tidak mendapatkan pahala dari situ. Nah, ada juga maslahah, manfaat yang bisa kita dapat alhamdulillah dengan mempelajari ilmu agama. Ini kaitannya dengan ilmu dunia yang sebentar lagi insyaallah akan kita bahas juga. Nah, apa manfaat dari mempelajari ilmu agama? Manfaatnya bisa kita petik dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu ketika Khadijah mendapatkan cerita dari Nabi Muhammad SAW yang baru saja pulang dari Gua Hira, mengatakan bahwa ada malaikat, faja'ahu malaku faqal ikra qal ma'an nabi qari qal fa akhadhani faqattani. Jadi malaikat Jibril berkata ikra, kemudian Nabi Muhammad SAW, ma'an nabi qari, aku tidak bisa membaca. Kemudian fa akhadhani faqattani hatta balagha minni al-jahd, maka malaikat Jibril memelukku dan mendekapku erat-erat sampai tidak bisa menahan. Kemudian berkata lagi ikra dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW ketakutan. Kemudian beliau menghampiri istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian menceritakan seluruhnya. Kemudian Khadijah akhirnya menemui Waraqah bin Naufal bin Asad. Singkat cerita, Khadijah langsung berkata, faqalat lahu Khadijah, yabna ammi isma' min ibni akhika, wahai anak dari pamanku, dengarkanlah cerita dari anak dari saudaramu ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian faqala lahu Waraqah, yabna akhi madza tara, wahai anak dari saudaraku, apa yang kau lihat, madza tara. Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a, maka Rasulullah SAW mengkabarkan apa-apa yang beliau lihat. Lalu kita lihat apa respon dari Waraqah. Tentunya Nabi Muhammad SAW mengabarkan ada orang, ya kan, tiba-tiba menghampiri malaikat, tiba-tiba menghampiri ikra, seperti yang sering kita dengarkan dari kajian para asatif, ya kan, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali. Kemudian mari kita lihat apa jawaban Waraqah. Waraqah bilang, langsung berkata secara spontan, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jazaa, laitani akunu hayyan idz yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengeluarkanmu, mengusirmu dari Mekah. Faqala Rasulullah SAW, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Kemudian qala na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bi illa udiya. Maka Waraqah bilang, ya tentu, orang yang membawa yang semisal ini pasti akan diusir. Dari kalangan nabi-nabi dulu yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan wahyu para nabi itu adalah sama, membawa tauhid, pasti akan diusir dari kaumnya. Maka kita lihat respon spontan dari Waraqah. Beliau berilmu, walaupun sebelumnya adalah ilmu tentang Injil. Agama beliau sebelumnya adalah Nasrani yang masih mungkin kemungkinan besar masih murni, ya kan? Sehingga beliau bisa mengenali bahwa ini adalah malaikat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Coba seandainya Waraqah tidak pernah tahu masalah itu, maka dia bilang, kayaknya kamu sakit, psikopat atau kena skizofrenia atau kena, di waktu itu kalau sudah ada rumah sakit jiwa mungkin beliau akan bilang ke situ. Ternyata Waraqah tidak. Mengapa? Apa yang membedakan antara Abu Jahal dengan Waraqah? Abu Jahal sama-sama mendapatkan kabar itu, Abu Lahab sama-sama mendapatkan kabar itu, tapi sikap Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir Quraisy yang lain dengan Waraqah berbeda. Apa yang membedakan? Ilmu syar'i. Ilmu yang diturunkan dari Allah supaya Allah menjelaskan kebenaran. Ini yang diinginkan Allah dari manusia, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Dan setiap ada kata ya'budu itu adalah bermakna yuwahhidu. Setiap ada kata ya'budu, menyembah, beribadah di Al-Qur'an, itu maknanya adalah yuwahhidu, mentauhidkan. Mentauhidkan Allah. Inilah makna yang atau ajaran atau hal yang diinginkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengetahuinya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Maka kalau kita belajar ilmu syar'i, kita akan terhindar dari salah paham atau misalnya salah sangka, salah mengecap kebaikan dianggap kesalahan, kesalahan dianggap kebenaran. Salah satu efek misalnya, banyak para ilmuwan atau banyak, bahkan tidak cuma ilmuwan misalnya, banyak orang-orang di sekeliling kita misalnya, mereka hanya mengambil sepotong dari ilmu syar'i. Misalnya mereka mendengar hadis atau mendengar ayat, kemudian mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri gitu kan, kemudian menyimpulkan, oh ternyata maksudnya begini. Namun prinsip dalam agama adalah kita mengumpulkan seluruh ayat dan seluruh hadis yang berhubungan, yang berkaitan, yang sama-sama berbicara tentang topik itu, kemudian dilihat seluruh maknanya, kemudian baru disimpulkan. Kalau kita belum punya kemampuan untuk membaca banyak ayat, membaca banyak hadis, maka tanyalah kepada fas'alu an-dzikra in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui jika engkau tidak mengetahui, yaitu tanya kepada ulama, kepada ustaz misalnya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi misalnya ayat sepotong lagi misalnya atau hadis sepotong lagi misalnya, maka kalau kita terbersit pemahaman yang oh kayaknya pemahaman ini kok kayaknya aneh atau gimana ya, tanya ustaz. Karena ustaz lebih bisa membaca ayat dan hadis karena tahu bahasa Arab, tahu paham misalnya belajar usul fikih, usul hadis. Tentu kalau kita belajar juga, kita insya Allah jadi ustaz juga, ya kan? Ditanya oleh orang juga. Nah, jadi sama, tidak ada bedanya antara kita dengan mereka, orang ini dan orang itu. Kalau kita sama-sama belajar, maka sama-sama bisa mendapatkan kesempatan untuk memahami ilmu. Jadi banyak orang yang hanya mendapatkan potongan dalil secuil, kemudian akhirnya menyimpulkan, dan akhirnya kesimpulannya salah. Contohnya, contohnya adalah sebuah ayat yang banyak orang salah berpikir, yaitu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa 'amila shaliham falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu wan nasara, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini, sebagian orang misalnya hanya mengambil ayat ini kemudian menyimpulkan, oh semua agama itu sama. Orang yang beriman Islam dan orang Yahudi dan orang Nasoro dan orang Sobiin, maka lanjut langsung ke belakang, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Ada berapa orang yang menganggap seperti itu. Namun prinsip dalam agama adalah kita harus mengumpulkan seluruh dalil yang berkaitan dengan topik ini, ya kan? Karena bisa jadi yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini bukanlah seperti apa yang kita pahami. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Islam hanyalah satu-satunya yang diridhai oleh Allah. Salah satunya misalnya innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha. Maka sesungguhnya barang siapa yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, tidak Islam, ulaika alaihim laknatullah, kepada mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian lanjutan ayat adalah khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya, di neraka. Maka ini jelas, ya kan? Maka kalau kita menggabungkan ayat-ayat, kita akan selamat dari salah paham. Salah paham saja, ya kan? Kemudian apa, bagaimana makna dari ayat tadi? Ayat yang pertama, ayat yang tadi adalah itu hanyalah orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi yang saat itu Nabi diutus dari kalangan bangsa suku Yahudi, tapi kemudian membawa ajaran Islam tetap, ajaran tauhid, ajaran yang murni, diutus kepada orang-orang Yahudi, ya kan? Sehingga makanya lanjutan ayatnya, siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh, ini adalah karakteristik Islam. Tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani sekarang misalnya kita cek akidah mereka, Nasrani berkata Trinitas, Yahudi berkata bahwa cuma suku Yahudi yang diridhoi oleh Allah, suku lain tidak diridhoi. Nah, makanya tentunya adalah kesalahan. Kemudian contoh lain misalnya, contoh lain adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridu. Sesungguhnya kamu, kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan bagi jahannam. Dan kalian pasti masuk ke dalamnya. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala kepada kafir Quraisy. Namun bagaimana? Kita lihat teks ayatnya. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah akan masuk ke jahannam. Orang kafir Quraisy langsung memahami dari ayat ini, oh, berarti matahari itu masuk neraka jahannam, bulan, patung-patung berhala masuk neraka jahannam, termasuk Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa, orang-orang Nasoro menyembah Nabi Isa. Maka kesimpulan yang salah ini didapat karena hanya berdasarkan pada satu ayat saja. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Nabi Isa masuk dong berarti. Nah, maka ini adalah kesalahpaham karena ada ayat lain yaitu innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Maka Nabi Isa adalah nabi, telah ditetapkan kebaikan oleh Allah. Maka ayat ini merupakan penjelas bahwa ayat sebelumnya yang umum, seluruh apa yang kalian sembah kecuali Allah, itu ada pengecualian. Pengecualiannya adalah di ayat kedua tadi, yaitu Nabi Isa karena telah diberikan ketetapan baik oleh Allah, nabi, beliau adalah nabi alaihissalam, maka beliau tidak masuk di ayat sebelumnya. Maka prinsip dari agama adalah menggabungkan banyak dalil, menggabungkan ayat-ayat yang semisal supaya kita tidak salah paham. Dan inilah yang membuat kami pribadi dulu terjerumus dalam kesalahan. Waktu itu hanya, dan kebanyakan para ilmuwan di barat misalnya, mereka itu menganggap hanya sains yang merupakan standar kebenaran. Kebenaran itu hanya bisa didapat dari sains, dari eksperimen. Kalau bisa diuji dan terbukti benar, maka itulah kebenaran. Kalau tidak bisa diuji, maka tidak bisa kita sebut kebenaran. Nah, sehingga ketika mereka sampai pada misalnya Islam, Islam disebutkan ada malaikat namanya ini, namanya Jibril, Mikail dan sebagainya. Mereka bilang, bagaimana saya bisa mengujinya, menguji keberadaannya? Oh, gak bisa. Oh, berarti ini bukan kebenaran. Ini salah satu pikiran mereka. Mengapa? Karena mereka hanya menandaskan pada satu hal saja, satu fakta saja, yaitu sains. Prinsip sains memang yang bisa kita anggap sains adalah yang bisa diuji. Mereka hanya belajar sains, mereka gak belajar agama sama sekali. Mereka tidak pernah belajar agama sama sekali. Akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan informasi secara lengkap sehingga kesimpulannya salah. Alhamdulillah, saat itu kami pribadi ketika mempelajari Al-Quran, waktu itu sempat berdekatan dengan mereka dengan pemahaman yang salah tersebut. Akhirnya kami pribadi waktu itu membeli Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris ketika kami di Amerika Serikat. Jadi saat itu kami dilanda sakit, sakit yang ke dokter gak tahu ini sakitnya apa, ini gak sakit apa-apa, tapi merasa sakit, merasa sebentar lagi mati, sebentar lagi mati, ke kampus gak bisa. Ini semester pertama di Amerika Serikat. Kemudian setelah merasa entar lagi mati, maka kita berpikir normal, kalau entar lagi mati apa yang akan kita temui setelah kita meninggal. Maka mulailah kami melakukan penelitian tentang agama-agama yang agama yang Tuhannya banyak kita coret, sehingga tersisa hanya Islam dan ateisme. Kemudian kami memberi Al-Quran terjemahan bahasa Inggris sampai dibaca dari awal Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surati mim mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Seandainya jika engkau ragu terhadap apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah yang semisalnya, buatlah yang semisal Al-Quran, sertakan juga penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Maka di sini firman Allah ini jelas, yaitu sebuah statement, sebuah pernyataan yang bisa diuji oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ilmiah. Kalau kita memang tidak percaya dengan Al-Quran, maka kita tinggal buat yang semisal Al-Quran. Kita buat kolaborasi internasional, undang ahli bahasa Arab, undang ahli bahasa, ahli linguistik. Sekian banyak orang kita kumpulkan dalam satu tim, proyek 5 tahun, 10 tahun, danai secara besar-besaran, kita buat yang semisal Al-Quran. Kita jawab tantangan ini, misalnya. Ternyata tidak usah kita melakukan rencana itu, kita cukup melakukan penelitian tentang rentang waktu 1400 tahun dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, tidak ada yang bisa membuat. Padahal orang kafir Quraisy zaman itu adalah orang-orang yang benar-benar menunggu kesalahan dari Nabi Muhammad SAW untuk menyalahkan beliau, untuk supaya menghalangi manusia dari menerima ajaran beliau. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW berkata, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih," maka orang kafir Quraisy langsung peka. Ah, ini adalah kunci bagi kita untuk menyalahkan dia atau mereka. Untuk menyalahkan dia kita buat yang semisalnya. Orang kafir Quraisy, mereka tidak punya kemampuan arsitektur seperti Mesir, tidak bisa bangun piramid. Mereka tidak punya kemampuan medis seperti orang Yahudi. Mereka tidak punya peradaban yang maju seperti Romawi dan Persia. Namun mereka punya bahasa, bahasa yang fasih. Mereka jago puisi, sampai-sampai antara kabilah dengan kabilah kalau bertemu mereka lomba puisi. Mereka bisa membuat puisi serta-merta impromptu dari kepala langsung saat ini serta-merta, dan itu bisa berbait-bait mereka keluarkan dan itu indah-indah, masya Allah. Namun mereka tidak bisa menjawab tantangan Allah yang disebutkan di Al-Quran ini. Maka ini merupakan petunjuk bahwa Islam adalah agama yang ilmiah. Islam adalah agama yang terbukti kebenarannya. Walaupun orang, misalnya para ilmuwan tersebut mengatakan bahwa Islam tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran, Islam itu salah karena banyak hal-hal yang tidak bisa diuji, kita tunjukkan kepada mereka ayat ini. Sebagaimana Allah menurunkan ayat ini menantang kaum kafir Quraisy, maka kita tunjukkan saja, ini Allah telah berfirman seperti ini. Sesungguhnya kami pribadi telah menunjukkan ayat ini ke beberapa teman kami yang ateis di Amerika Serikat, dan mereka diam. Fabuhitan ladzi kafar. Maka terdiamlah orang-orang kafir. Tidak bisa menjawab lagi, karena memang ini adalah sangat ilmiah, tidak bisa diutak-atik lagi. Maka inilah keutamaan kita, alhamdulillah telah menjadi muslim, kita harus bangga dengan keislaman kita. Namun ketika kita sudah bertekad untuk mempelajari Islam dengan baik, dengan semangat, maka tentu kita harus seimbang. Kita tahu bahwa ilmu dunia memang apa adalah perkara kebiasaan. Kita ingat lagi pembahasan yang tadi gitu kan, bukan ibadah. Kita belajar ilmu agama itu adalah ibadah, namun belajar ilmu dunia bukan ibadah. Namun kalau kita belajar ilmu dunia, dan kebanyakan kita pasti punya ilmu dunia yang kita geluti, pekerjaan yang kita geluti, ya kan? Kalau kita meniatkan itu dengan mengharapkan kemaslahatan kaum muslimin, kita bisa kontribusi apa kepada kaum muslimin, atau gimana kita memajukan bangsa Indonesia sama saja memajukan negara yang paling banyak mayoritas muslim di seluruh dunia. Maka kalau kita berniat seperti itu, kita belajar ilmu syar'i berpahala dengan sendirinya. Kita belajar ilmu dunia dengan niat itu berpahala. Maka ini adalah rahmat dari Allah. Sebagaimana Allah tidak menyuruh kita untuk menguji, mau beriman kepada Islam, mau masuk Islam, buktikan dulu malaikat. Tidak bisa, kita tidak mampu. Maka ini adalah rahmat juga dari Allah. Dengan menurunkan ayat tadi, kita cukup buktikan, coba buktikan ayat tersebut. Tidak usah membuktikan malaikat, membuktikan surga dan neraka dulu, baru kemudian beriman. Kalau kita mau membuktikan surga dan neraka dulu, ya mati dulu. Ya kan? Jadi tidak bisa. Maka ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita, bahwa Allah telah menurunkan ayat-ayat yang berisi tantangan kepada kaum kafir Quraisy. Maka demikian kami sampaikan yang sedikit dari kami, beberapa faedah yang sedikit dari kami ini, semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada Ustaz Rajendra. Baik, jazakallahu khair. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Andi Oktavian Latif yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya. Dan tentunya jamaah masjid, maaf, musallah Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, ini merupakan motivasi bagi kita. Kita berharap kita bisa sebagai orang tua, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, bisa mendidik anaknya bisa seperti Mas Andi. Dan adik-adik sekalian punya keinginan yang saya sudah jalan bersafar bersama, masya Allah, saya baru tahu kenapa dia bisa sampai seprestasinya, masya Allah, yang bukan kita yang sampaikan. Saya setelah membaca penghargaan yang didapatkan, juga dapat Satya Lencana Wirakarya dari pemerintah Indonesia tahun 2007. Ini Satya Lencana Wirakarya ini sudah penghargaan paling tinggi bagi negara, bagi putra negara yang berprestasi, yang punya karya yang sangat menakjubkan. Dan sedikit aja bahwa pada saat di Amerika, beliau belum bisa bahasa Arab, masih belum paham. Dalam waktu 1 tahun kurang lebih, beliau bisa menghafal hadis, ratusan hadis, dan masya Allah hafalannya dalam Al-Quran. Dan bahasa Arab sudah mahir. Dan ini motivasi bagi kita, ya paling tidak anak-anak kita lebih dari Mas Andi, atau paling tidak samalah, paling tidak seperti itu. Saya juga punya anak banyak, saya selalu motivasi kepada anak-anak saya biar bisa seperti Mas Andi. Ilmu dunianya masya Allah, dan ilmu akhiratnya juga tidak ditinggalkan. Kita lanjut dengan pemateri selanjutnya, yakni beliau Al-Ustaz Amira Soronji LC MPDI. Beliau juga merupakan salah satu pengajar, staf pengajar di Pondok Pesantren Jamilur Rahman Yogyakarta. Dan sedikit saya sampaikan bahwa beliau merupakan bukan asli Sorong, tetapi orang Sulawesi Tenggara, bau-bau, kemudian lahir di Sorong, SD, SMP, TK, ya TK, SD, SMP, STM, bukan pondok, tapi STM, kemudian mondok di Pondok Pesantren Jamilur Rahman Yogyakarta. Kemudian setelah dari STM ke pondok, tentunya sulit sekali. Beliau berangkat 4 orang, yang tertinggal tinggal Ustadz Amir aja. Setelah selesai mondok di Jamilur Rahman, alhamdulillah beliau keterima di Universitas Islam Madinah. Setelah itu di jurusan dakwah Usuluddin, kemudian pulang ke Indonesia dan melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau Solo. Itu di mendapatkan gelar Master Pendidikan Islam dengan predikat terbaik juga dari 150 mahasiswa. Beliau di ranking yang ketiga, ya cum laude. Dan insya Allah beliau juga akan melanjutkan sama dengan Mas Andi. Kita doakan mudah-mudahan akan melanjutkan di jenjang S3-nya. Dan semoga Allah memudahkan kuliah dari Al-Ustadz Amir Asoronji LC-MPDI. Kepada Ustadz Amir Asronji LC-MPDI, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang akan datang, dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mungkin kami tidak terlalu panjang lebar pada malam hari ini. Kami hanya ingin nanya lagi, ya, harus ada kuis lagi. Mana hadiahnya? Untuk adik-adik. Iya, untuk adik-adik. Ayo adik-adiknya kumpul. Ini mau di kasih depan sini kita kasih yang mobilnya. Iya. Iya. Bagi semuanya, dibagikan saja, bagikan permennya aja. Ini bawa. Itu yang perempuan-perempuan. Yang perempuan-perempuan bagaimana? Ya, cukup, ya. Biar kita tanya aja. Iya. Iya. Iya. Ya. Duduk dulu, duduk. Ditanya dulu, ya. Ditanya dulu. Ditanya dulu. Ditanya dulu. Ditanya dulu. Adik-adik yang laki-laki dulu, kira-kira apa cita-cita yang tinggi dari adik-adik sekalian? Apa cita-citanya? Ya, apa? Main sepak bola. Main sepak bola. Jadi pemain sepak bola? Iya. Iya. Oke. Okay. Yang lain? Yang lainnya apa? Ini dulu. Ya. Pengen jadi ustaz. Oh, pengen jadi ustaz. Ya, tunggu kita ini. Mau ini jadi tentara. Ingin jadi tentara. Yang baju hijau sama jadi tentara. Jadi tentara juga. Tentara juga. Pemain sepak bola. Polisi. Pemain sepak bola. Tidak ada yang mau jadi ilmuwan, saintis, insinyur. Dokter. Tidak ingin jadi dokter, jadi insinyur, ilmuwan. Kalau yang akhwatnya, yang putrinya, ayo, cita-citanya apa? Siapa yang mau sampaikan cita-citanya? Ayo berdiri, berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri biar. Ayo, cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Kasih. Ini kita kasih coklat ya. Besok kalau saya sakit periksanya gratis ya. Terima kasih, Dok. Iya. Ayo terus siapa lagi? Yang mungkin yang ayo yang akhwat, yang putri. Ah itu. Yang kuning dulu, yang kuning. Mau jadi apa? Wih, jadi dokter juga. Terima kasih. Aduh, ini sini. Iya, yang biru juga. Iya. Allah. Sama yang biru satunya, jadi apa? Jadi dokter juga. Masya Allah. Ya. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi. Itulah anak-anak kita, ya, terkadang dulu ketika kita masih kecil, ya cita-cita kita seperti ini, ya, ingin jadi apa, tentara, ingin jadi polisi, ya, macam-macam. Itulah anak-anak, apa yang mereka lihat di sekitar mereka, kemudian apa, mereka ingin menirunya, mereka anggap itulah yang terbaik karena daya pikir mereka itu masih apa, masih terlalu sempit, sehingga itulah yang mereka cita-citakan. Oke, yang ingin kami sampaikan di sini sebagai seorang muslim, seorang muslimah, di sana ada cita-cita yang kita dambakan, cita-cita yang kita inginkan, cita-cita yang tinggi, yakni masuk surga. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Andi tentang kenikmatan yang sangat besar, diantaranya kenikmatan melihat wajah Allah. Ya, nanti ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian di sana ada kenikmatan yang lebih nikmat, lebih indah daripada kenikmatan masuk surga, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ahlul jannah, penghuni surga, mereka melihat wajah Allah yang indah, maka mereka merasakan kenikmatan surga tidak ada apa-apanya. Kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling indah adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwasanya di sana ada kehidupan setelah kematian. Al-hayatu ba'dal maut. Hidup sesudah mati. Kehidupan sesudah kematian. Setelah kita mati, ya, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala perilaku kita di dunia ini akan dihisab. Kita sering mendengarkan imam membaca ayat-ayat pendek, misalnya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, yara, dia akan melihatnya. Dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang mengerjakan keburukan, kejelekan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada surga dan juga di sana ada neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Itulah keberuntungan yang hakiki. Itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Ketika kita dijauhkan dari neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Tadi sudah jelaskan oleh Mas Andi atau Ustadz Andi. Ini kita panggil Mas karena beliau belum menikah, ya. Masih muda, belum menikah, masih lajang. Umurnya masih 25 tahun, masih muda. Ya. Jadi beliau sudah jelaskan supaya kita bisa masuk surga diantaranya menuntut ilmu. Ya. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Setiap kali kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju masjid, tujuannya menuntut ilmu, maka setiap kita melangkahkan kaki kita, kita mendapatkan pahala. Makanya yang rumahnya jauh-jauh itu pahalanya banyak. Ya. Rumahnya jauh, datang ke masjid, pahalanya banyak. Setiap dia melangkahkan kakinya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menuntut ilmu, belum lagi mengamalkannya. Jadi ilmu yang kita ketahui, ilmu yang kita tuntut harus kita amalkan. Barang siapa yang berilmu tidak beramal, dia seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu banyak ilmunya tapi tidak diamalkan. Tahu hukum sholat 5 waktu itu wajib tapi gak sholat. Ya, Sebaliknya barang siapa yang banyak beribadah, ya, banyak beribadah tanpa ilmu, ya, maka dia seperti orang-orang Nasrani, orang-orang yang sesat. Kalau Yahudi dimurkai, kalau Nasrani sesat. Adapun orang Islam, orang yang berilmu dan beramal, ilmu dan amal. Ya, jadi diantara amalan-amalan yang bisa membuat kita masuk surga, ini banyak sekali. Ya, kami akan sebutkan beberapa diantaranya. Sebelumnya kami akan sampaikan di sana ada beberapa sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Siapa yang bisa menyebutkan tiga nama sahabat? Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Terus Umar bin Khattab, masya Allah. Ya, ayo yang putrinya, siapa yang bisa menyebutkan tiga nama sahabat selain yang sudah disebutkan? Tidak ada yang bisa? Satu aja. Satu saja kalau begitu, kata Ustaz satu saja. Ayo, nggak usah nama sahabat, nama sahabiah. Utsman bin Affan, nggak apa. Utsman bin Affan, ya, ya. Masya Allah, bapak-bapak dan ibu sekalian, di sana ada beberapa sahabat yang sudah ditakyin masuk surga. Ya, di antaranya Abu Bakar. Rasulullah pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan seterusnya. Ada beberapa sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kita sebagai seorang muslim, kita harus mempelajari seluruh sahabat, membaca kisah-kisah mereka. Kira-kira apa sebab Abu Bakar bisa masuk surga? Amalan apa, rahasia apa yang dilakukan oleh Abu Bakar sehingga dia dijamin masuk surga? Bagaimana caranya? Pelajari sirah sahabat, baca. Ya, di antara amalan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar yang menyebabkan beliau masuk surga, ya, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya, Imam Muslim, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkumul yaum shaiman." Rasulullah bertanya, "Hari ini siapa yang puasa?" Wahai sahabat-sahabatku, hari ini siapa yang puasa? Abu Bakar menjawab, "Ana." Saya, wahai Rasulullah, saya puasa hari ini. Kemudian Rasulullah nanya lagi, "Man tabi'a minkumul yaum janazatan?" Hari ini siapa di antara kalian yang mengantarkan jenazah? Ada orang meninggal, tetangganya meninggal, kemudian dia ikut mengantarkan jenazahnya. Maka sahabat Abu Bakar angkat tangan, "Ana." "Saya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah nanya lagi, "Faman at'ama minkumul yaum miskina?" Hari ini siapa di antara kalian yang memberikan makan kepada orang miskin? Lagi-lagi sahabat Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." "Saya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Man ada minkumul yaum maridon?" Hari ini siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Saudaranya sakit, dia datang, dia jenguk. Maka sahabat Abu Bakar menjawab, "Saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah bersabda, "Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah amalan-amalan ini dilakukan oleh seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Adik-adik, tadi pagi ngapain? Hari ini ngapain? Apa amal soleh yang sudah dilakukan oleh adik-adik hari ini? Yang laki-laki dulu. Belajar apa? IPA. Belajar IPA, Mas Sandi. Kita kasih hadiah. Iya, kasih hadiah. Dapat buku, ya. Katanya enak dikasih buku ya. Pilih mana? Pilih coklat atau pilih buku? Pilih buku ya, karena kalau buku bisa belajar ya. Yang akhwatnya, yang putrinya, tadi pagi atau hari ini ngapain? Amal soleh apa yang kita lakukan hari ini? Selain sholat ya, selain sholat, apa kira-kira? Apa kira-kira? Ayo nanti dikasih buku. Doa sebelum melakukan kegiatan, enggak apa-apa ya. Insyaallah. Dapat buku apa? Superman ya. Enggak apa-apa. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita terbatas. Kalau kita punya kesempatan beramal soleh, kita amalkan. Siapa tahu gara-gara amal soleh itu kita masuk surga. Jangan kita remehkan kebaikan walaupun sedikit. Dulu pada zaman dahulu, zaman Bani Israel, ada seorang pelacur, kerjanya melacur. Seorang wanita kerjanya melacur, ya. Dia ketika dia kehausan, ya, ketika dia kehausan, tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Ya. Lalu dia turun di sumur, dia ambil air dengan sepatunya untuk diberikan kepada anjing yang kehausan. Anjing yang kehausan. Gara-gara perbuatannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pelacur tiap hari melacur. Ya. Ini bukan berarti kita melacur, enggak ya. Jangan dipahami seperti itu. Gara-gara perbuatannya kepada seekor anjing, berbuat baik kepada seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Kata para ulama, kenapa sampai dia bisa mendapatkan pahala yang besar seperti ini? Karena keikhlasan dia. Ketika itu enggak ada orang, hanya dia, anjing, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan. Keikhlasan dia ketika beramal, itulah yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Ada seorang laki-laki yang jalan-jalan di surga, keliling-keliling ya, lihat-lihat surga. Ternyata laki-laki ini dia masuk surga gara-gara sebatang pohon yang dia singkirkan, yang menghalangi jalan. Jadi orang biasanya lewat apa namanya jalan itu, tiba-tiba ada pohon yang apa namanya? Pohon yang melintang menghalangi jalan. Kemudian dia pindahkan pohon itu, gara-gara perbuatannya dia masuk surga. La tahkironna syai'an minal ma'ruf. Jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit. Ya. Kata Rasulullah, walaupun senyum. Senyum itu apa? Senyum itu apa? Senyum itu apa? Sedekah. Oh, sedekah. Kasih buku biar seneng dia. Ya. Iya. Senyum sedekah. Apa sih susahnya senyum? Senyum sama sedekah, enggak perlu ngeluarin apa? Enggak perlu ngeluarin duit, iya enggak? Cukup senyum sudah dapat pahala. Ya, luar biasa. Jalan-jalan tiba-tiba ketemu sampah, ambil sampah, buang di tempat sampah. Ini bagian dari iman. Kata Rasulullah, al-iman atau min syu'abil iman, imatatul adza anit tariq, termasuk cabang keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Kata para ulama, gangguan sifatnya umum, bisa berupa pecahan kaca, bisa berupa puntung rokok yang masih nyala ya, kita dapat di jalan, kita matikan, kita angkat, kita buang. Gangguan bisa berupa sampah, gangguan sifatnya umum ya. Yang putrinya, siapa yang pernah buang sampah di tempatnya? Siapa yang pernah buang sampah di tempat sampah? Banyak nih. Di mana, Pak? Kasih aja. Ayo maju. Sini. Satu. Sini. Dua. Ayo cepat. Iya. Ya. Ini balasan di dunia, nanti di akhirat ada balasannya juga, ya. Ya, insyaallah. Heeh, ya. Iya, sudah. Heeh. Sabar ya. Sabar. Ini balasan di dunia ya, belum nanti balasan di akhirat. Jadi sekali lagi kami tekankan, jangan remehkan untuk melakukan kebaikan walaupun sedikit. Jangan-jangan gara-gara kita matikan rokok di jalan kita masuk surga, siapa yang tahu ya. Terkadang ini kami sedang safar ya, kadang kalau safar itu biasanya kalau kita kebelet buang hajat ya, kita masuk WC-WC umum ya. Biasanya ketika kita ke WC umum, ya namanya WC umum kotor, kita masuk ada kotoran, iya enggak? Ketika kita masuk ada kotoran yang belum disiram, apa yang kita lakukan? Kita nambah kotori, terus kita pergi? Ataukah bagaimana? Disirami, Masya Allah. Ah, yang belum dapat buku, angkat tangan, yang belum dapat buku. Yang belum dapat buku, ya kita kasih yang belum dapat buku. Ya. Satu, ya. Tapi betul disirami ya, jangan ditambahi, dikotori. Siapa lagi? Terima kasih. Iya. Digunakan untuk belajar. Ini masih ada Superman. Ya, sudah ya? Sudah. Iya. Ya. Jadi seandainya kita ingin buang hajat dan kita mendapatkan WC yang kotor, maka ketika itu gak ada yang lihat. Bayangkan ketika itu gak ada yang tahu ya, maka kita siram. Perbuatan kita diketahui oleh siapa? Diketahui oleh Allah. Disiram ya. Kemudian kita buang hajat, kita siram lagi, jangan kita tambahi. Kemudian kita keluari perkara-perkara yang sepele ya. Tapi kalau kita lakukan ikhlas, siapa tahu gara-gara itu kita masuk surga. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada sebuah hadis lagi, satu hadis lagi kami akan sampaikan. Ya, terakhir sudah malam. Amalan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar yang menyebabkan beliau masuk surga. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda. Man anfaqa zawjaini fi min syai'in min al-asya' fi sabilillah du'ya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan dua harta yang berpasangan, kata para ulama, dua harta yang berpasangan itu seperti dinar dan dirham. Ada yang mengatakan dua ekor kuda, ada yang mengatakan dua ekor unta. Diinfakkan di jalan Allah, ada yang mengatakan membebaskan dua orang budak, ya, du'ya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Pintu surga ada berapa? Masih ada ini, akhwat, tunggu yang putri dulu. Pintu surga ada berapa? Ada tujuh. Ada berapa? Tujuh. Ah, itu akhwat duluan ya, akhwat duluan. Ah. Duluan jawab ya. Tayyib. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faman kana min ahli salati du'ya min babi salat. Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Ya, orang yang rajin salat nanti akan dipersilahkan masuk surga dari pintu salat. Pintunya yang manggil, "Ayo, monggo. Monggo ya. Masuk lewat sini." Kurang lebih seperti itu ya. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Barang siapa yang rajin bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi siyam. Barang siapa yang rajin berpuasa, dia akan dipanggil oleh pintu puasa. Wa huwa babur royan, yaitu pintu royan. Pintu royan, ini pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Ya, mereka akan masuk melalui pintu ini. Apa namanya pintu? Pintu ar-royan. Setelah Rasulullah menyampaikan sabdanya ini, sahabat Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah seseorang di antara umatmu yang akan dipanggil oleh semua pintu. Ya, jadi pintu sholat memanggilnya, sini sini masuk lewat sini. Pintu puasa memanggilnya enggak lewat sini. Pintu sedekah memanggil lewat sini. Semua pintu memanggilnya. Adakah orang yang seperti ini? Kata Rasulullah, "Na'am, iya ada. Dan engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya." Ya, dipanggil dari pintu-pintu surga. Siapa sahabat? Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di sana ada amalan lain yang bisa menyebabkan ibu-ibu, ini buat ibu-ibu ini. Ibu-ibu dikasih hadiah lagi enggak nih? Ya. Buat ibu-ibu ya, bisa masuk surga lewat pintu mana saja yang ibu-ibu kehendaki. Kami bacakan hadisnya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Perhatikan makna hadisnya. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, apa? Mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, "Udkhulil jannah," silahkan, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi ibu-ibu, ibu-ibu yang ingin masuk surga, kewajiban-kewajiban dilaksanakan, perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan, plus taat sama siapa? Taat sama suami. Kalau ada seorang wanita meninggal, seorang ibu meninggal, seorang istri meninggal dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, maka ibu tersebut atau istri tersebut akan masuk ke dalam surga. Raihlah surga dengan mentaati suami. Hanya saja kata para ulama, mentaati suami tidak mutlak. Artinya apa? Kalau suami memerintahkan maksiat, enggak boleh taat. Ya, suami memerintahkan istrinya lepas jilbab misalnya, suami memerintahkan istrinya enggak boleh sholat misalnya. Ya, perintah-perintah seperti ini tidak boleh ditaati. Karena apa? La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, kalau punya istri yang suka apa? Suka apa? Suka tidak taat misalnya. Jadi bapak-bapak tulis hadis ini besar-besar di dinding rumah ya, di dalam kamar. Tulis hadisnya, tulis artinya supaya ibu-ibu ketika bangun pagi langsung lihat, harus taat sama suami. Biar ingat terus, ya. Jadi apa namanya? Dengan mentaati suami, ternyata seorang wanita, seorang istri bisa masuk surga. Ya. Sudah malam, ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ya, kami kembalikan kepada pembawa acara, Ustaz Rajendra. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada Ustaz Amir Asroji yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin cukup dua pertanyaan saja, dan kalau ada pertanyaan yang lain mungkin dicatat saja, dicatat, nanti ditulis, nanti disampaikan ke Pak Reza, nanti bisa dijawab. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengatasi turun naiknya iman untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Mungkin Mas Andi bisa terlebih dahulu. Nah, bagaimana supaya bisa istiqomah? Pertama, mungkin kita bisa memulai dengan mengingat kembali apa tujuan kita mempelajari ilmu tersebut saat awal-awal kita belajar. Misalnya kita belajar misalnya bahasa Arab untuk ingin memahami Al-Quran dan kitab-kitab para ulama dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau nanti misalnya lagi bosan, kita ingat lagi, oh iya, kalau saya tidak giat belajar nanti makin lama bisa memahami Al-Quran, hadis dan kitab para ulama. Kemudian cara lainnya juga adalah dengan cara kita punya target. Misalnya menargetkan, misalnya kita belajar atau menghafalkan Quran setiap hari hafal satu halaman. Nah, kalau misalnya kita lagi malas, kita ingat lagi target kita. Oh iya, saya punya cita-cita menghafalkan satu halaman Quran tiap hari. Atau cara lainnya adalah kita mempunyai teman-teman yang bisa saling mengingatkan. Kalau kita lagi malas-malasan, misalnya belajar di sekolah, misalnya belajar matematika kok susah banget ya. Terus teman kita mengingatkan, "Eh, ayo semangat belajar matematika." Gitu kan. Jangan malah nyemangati, "Oh ya udahlah, enggak apa-apa matematika tambah saya." Jangan gitu ya. Tapi semangati untuk belajar matematika. Nah, ketika kita melihat teman, "Oh, teman kita ini kok semangat." Maka kita juga biasanya akan ikut semangat kembali. Maka itu dari kamu. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kemudian kita sedikit ke Ustaz Amir. Ya, kami tambahkan bagaimana supaya bisa istiqomah dalam belajar, diantaranya berdoa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa dalam sujudnya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, hati kita ini terkadang semangat sekali, ya, terkadang juga menurun, ya, dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Minta Nabi saja berdoa istiqomah, minta istiqomah, apalagi kita, ya, yang keimanan kita lemah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian senantiasa berdoa. Nabi senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabb, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Ya, bapak dan ibu, kenapa Nabi enggak minta harta? Kenapa? Kenapa Nabi minta ilmu? Kenapa? Kenapa Nabi tidak mengatakan Rabbi zidni mal, Rabbi zidni bait, Rabbi zidni zaujah misalnya, ya? Wahai Rabbku, tambahkanlah aku harta, tambahkanlah aku rumah, tambahkanlah istri untukku misalnya, ya. Kenapa Nabi berdoa Rabbi zidni ilma? Kenapa? Ya, kata para ulama, karena ilmu itu lebih utama daripada harta. Iya enggak? Adik-adik sepakat enggak? Ini ada pertanyaan. Pertanyaan agak susah, makanya dapat hadiah lagi. Siapa bisa menyebutkan alasan ilmu itu lebih utama daripada harta? Itu angkat tangan, Pak. Insyaallah. Ya. Ayo. Siapa bisa jelaskan alasan, satu alasan kenapa ilmu lebih utama daripada harta? Ayo. Kenapa ilmu lebih utama daripada uang, daripada harta? Kenapa kira-kira? Karena ilmu itu kalau kita kasih ke orang, kita ajari, ilmu kita tidak berkurang. Iya enggak? Ngajari orang ilmu, ilmu kita tidak berkurang. Beda dengan harta. Kalau kita punya harta, kita ngasih ya berkurang, ngasih terus ya habis. Kalau ilmu enggak, ngasih terus semakin banyak, semakin kuat. Itulah alasan kenapa ilmu lebih utama daripada harta. Jadi sekali lagi, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan Ustaz. Kemudian satu aja lagi pertanyaan, ibu-ibu. Ada? Masih tambah satu, Pak. Tambah satu, ya. Silakan. Pak Imam. Baik, pertanyaan yang baik dapat didengarkan semua. Silakan Mas Ali. Ya, yang pertama kita katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya di alam semesta ini banyak tanda-tanda bahwa alam semesta ini diciptakan, memiliki pencipta. Kalau misalnya kita berada di sebuah hutan, misalnya ini adalah contoh yang diberikan oleh Syekh Al-Fauzan, misalnya kemudian kita melihat ada rumah atau susunan kayu yang tidak seperti biasanya membentuk rumah, maka kita katakan, siapa yang membuat ini? Kita langsung terpikir, tidak mungkin ada hutan yang tumbuh secara alamiah, kayu-kayunya tiba-tiba lurus, rapi, kemudian bentuk segi empat, bentuk siku, 90 derajat dan sebagainya. Tidak mungkin. Maka kita lihat alam semesta ini, banyak alam semesta ini kaitannya saling berkaitan erat. Kita belajar tentang misalnya material, kita pasti katakan bahwa antara material air dengan material besi itu beda sekali. Namun ternyata kalau kita perbesar, sama-sama terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Ya kan? Ternyata kemudian kalau kita melihat misalnya gelombang cahaya, misalnya cahaya yang datang dari matahari, yang datang dari bintang-bintang dan sebagainya, ya kan? Kemudian kita juga melihat ada air yang bergejolak, ya kan? Ada gelombang juga. Kita sekilas pasti akan mengatakan, oh, namanya cahaya dengan percikan air, gelombang air pasti gak ada hubungannya, beda sekali, jauh sekali. Ini kata orang yang belum belajar. Namun mereka yang sudah dianugerahi oleh Allah dengan ilmu pemahaman fisika, matematika, kimia dan sebagainya, bisa melihat bahwa antara cahaya dengan air itu memiliki banyak-banyak kesamaan, terutama dalam sifat gelombangnya, energi bisa. Ini terlalu bahasa fisika. Jangan. Maka intinya banyak kesamaan yang tidak mungkin itu bisa dijelaskan hanya dengan kebetulan saja. Salah satu contohnya misalnya, kalau kita pikirkan misalnya ya, antara matahari dengan Pluto itu kan jaraknya jauh sekali, ya kan? Jaraknya jauh sekali dan banyak ruangan kosong. Jarak matahari dengan bumi saja 150 juta kilometer dan banyak ruangan kosong diantaranya, kosong, vakum, hampa udara gitu kan. Maka kalau kita lihat lagi misalnya besi, kalau kita perbesar sampai ke atom punya inti atom dan elektron, ya kan? Maka kita katakan besi ini padat. Tentunya kalau kita lihat sampai bagian kecilnya tentunya akan padat, ya kan? Tidak banyak ruangan kosong. Itu logika kita, karena ini padat sekali, kuat. Tidak seperti misalnya antara matahari dengan Pluto itu banyak ruangan kosong. Namun kalau inti atom, ini atom ada tengah-tengahnya, kemudian elektron di pinggir-pinggir. Kalau inti atom itu dibesarkan seukuran matahari, dibesarkan seukuran matahari, maka jarak antara elektron dengan inti atom itu jauh lebih besar daripada jarak matahari dengan Pluto. Intinya apa? Intinya adalah atom itu lebih kosong, lebih kopong daripada tata surya, tapi bisa kuat. Disusun bisa kuat. Maka apakah ini terjadi kebetulan? Oh Allah, tidak banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita juga tidak bisa dijelaskan. Itu yang bisa dijelaskan. Ternyata kita mendapatkan pemahaman bahwa oh ini enggak bisa terjadi secara kebetulan. Banyak sekali hal-hal di alam semesta kita ini yang ternyata tidak bisa dijelaskan. Sekarang para ilmuwan, ulama fisika, para ulama fisika katanya, ilmuwan, fisikawan itu mengatakan, menyimpulkan bahwa saat ini anggaplah material alam semesta yang bisa kita deteksi, yang bisa ketahui keberadaannya adalah 100%. Misalnya, ya kan? Tentunya mereka tidak bisa mengetahui material surga, material neraka, itu udah jauh sekali gitu kan. Tapi yang bisa kita ketahui keberadaannya sekarang tahun 2014 ini anggaplah 100% misalnya segini. Maka yang bisa dipahami oleh fisika saat ini yang kita punyai, yang telah kita rumuskan dari zaman Aristoteles sekian ratus sebelum masehi sampai sekarang, 3000 tahun perjalanan umat manusia hanya 4% saja. Itu pun tidak, itu pun banyak jelek, apa, banyak ketidaksempurnaan. Banyak di sana sini masih enggak tahunya dari 4%. Apalagi gimana dengan 96%-nya? Wallahu a'lam. Bagaimana dengan material yang kita belum kebayang bahwa itu ada? Mereka enggak kebayang, tapi kita kebayang ada surga, ada neraka, ya kan? Itu kan material yang makhluk yang diciptakan oleh Allah juga kan? Nah, itu kalau itu dimasukkan juga, maka persentase material yang kita tahu bahkan lebih kecil lagi dari 4%. Maka kecil sekali apa yang bisa kita ketahui dari alam semesta ini. Maka kalau kita sudah sombong saat ini, kebangetan. Jadi dengan kita mengatakan ini kepada mereka, mereka tentunya orang-orang fisikawan lebih tahu apa yang mereka teliti gitu kan. Seharusnya itu mereka yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kesempatan bagi Allah untuk bisa merenungkan ayat kauniyah dan bisa merenungkan ayat-ayat syar'iyyah. Mereka bisa keduanya. Namun ternyata mereka tidak mau merenungkan ayat syar'iyyah, ayat kauniyah pun tidak direnungkan. Maka kebatilan di atas kebatilan. Dan insyaallah besok di Masjid Jami Mekah kami akan membahas tentang bagaimana merenungkan ayat-ayat kauniyah, bagaimana merenungkan kebesaran Allah Ta'ala dari alam semesta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kemudian masih ada satu dari ibu-ibu mungkin. Oh, ada? Gak ada. Kalau gak ada, kita tutup pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan sedikit saja dari narasumber kita. Kita mulai dengan Ustaz Amir Rasuloji. Iya, kesimpulannya dari apa yang kami sampaikan, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, kita hidup hanya sekali, kesempatan yang Allah berikan, ya, kesempatan umur, kesempatan sehat, kesempatan waktu luang, hendaknya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Apa yang kita lakukan di dunia ini, insyaallah kita akan melihat balasannya pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menimba ilmu, mengamalkannya, bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, sebagai kesimpulannya, kami ingin mengingatkan kepada diri kami dan juga kepada kita semua bahwa tujuan utama kita adalah menggapai nikmat yang paling utama yang telah kita sebutkan tadi, yaitu melihat wajah Allah, melihat wajah Allah Ta'ala langsung nanti di surga. Maka itulah tujuan utama kita. Maka hendaknya kita gunakan kehidupan kita di dunia ini semuanya, baik perkara ibadah maupun perkara kebiasaan kita sehari-hari, itu sebagai ladang untuk mendapatkan pahala, wasilah untuk mendapatkan nikmat yang paling utama tersebut. Baik, jazakallahu khair, kita ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Ustaz Amir Asronji LCNPDI dan kepada Ustaz Andi Oktavian Latif yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya. Dan terima kasih banyak atas perhatian dari jamaah Musholla Nurul Hidayah yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Saya Rajendra pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.